Berkata Abu Thawr, Abu Thawr tilmid, murid besar dari Imam Syafi'i. Abu Thawr tadinya ashabul ra'i, ashabul ra'i yang berpegang dengan ra'i, lebih banyak berpegang dengan ra'i dari hadis, dan selalu mengejek-ngejek, mengolok-olok, mengolok-olok, mengejek-ngejek ahlul hadis. Ahlul hadis tadi ketika itu di Baghdad lemah, tertidur, lelah, tidak punya kekuatan. Ini dikatakan sering oleh Imam Ahmad, sampai datang Al-Imam Syafi'i. Maka berkata Abu Thawr, lama warad Syafi'i radhiyallahu anhu al-Iraq, ja'ani Husain al-Qarabisi. Tatkala Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke Iraq, maka datang kepadaku, yakni temannya yang bernama Husain al-Qarabisi, yang kemudian jadi murid besar dari Imam Syafi'i. Dua orang ini, Husain al-Qarabisi dan Abu Thawr, tadinya berniat atau terjadi perdebatan antara keduanya dengan Imam Syafi'i, termasuk keduanya dari ashabul ra'i. Namun setelah berjidal, berdebat dengan Syafi'i, karena salah satu keistimewaan Syafi'i adalah ahli dalam bermunazarah, ahli dalam bermunazarah, itu ma'ruf. Karena Imam Syafi'i telah munazarah, berdebat, maka seolah-olah beliau binatang buas yang sedang menerkam. Apa yang dimaksud? Penuh dengan hujjah. Mari kita lihat kisah ini. Dua orang ulama, Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Wa kana yakhtalifu ma'i ila ashab ar-ra'i. Husain adalah sahabat saya yang biasa kita duduk di majlis ashab ar-ra'i. Faqala, maka dia berkata kepada aku, qad warada rajulun min ashab al-hadis yatabaqqa. Sekarang telah datang ke Baghdad ini seorang dari ahli hadis yang berbicara tentang fikih. Fakum bina nasharu bihi. Maka ayo kita ejek dia, kita olok-olok. Ayo dites ya olok-olok. Fakamu wadahabna hatta dakhalna alaihi. Maka dia pun berdiri dan kami pun bangkit berdiri dan masuk menemui Syafi'i. Fasa'alahu al-Husain al-mas'alatin. Maka Husain mulai bertanya kepada Syafi'i tentang satu masalah. Falam yazal al-Syafi'i yaqul, qala Allahu 'azza wa jalla wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta azlama 'alaina al-bait fa taraqna bid'atana wattaba'nahu. Maka senantiasa Syafi'i mengatakan, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, sampai gelap rumah kami, sampai datang malam. Lalu apa yang terjadi? Fatarakna bid'atana. Maka kami pun meninggalkan bid'ah kami. Wattaba'nahu. Lalu kami mengikuti Syafi'i sejak itu. Jadi tajam lisannya Syafi'i. Tajam dengan apa? Hujjah. Itu salah satu ketinggian Imam Syafi'i, ahli dalam berbicara, fasih. Sehingga Imam Syafi'i dikatakan hujjatun fil lughah. Antum kan tahu diwannya syair Syafi'i. Siapa saja yang belajar bahasa Arab, sastra Arab, tentu pernah membaca kumpulan syair-syair Al-Imam Syafi'i. Dia seorang penyair, fasih. Dan kalau dia baca Quran, orang nangis, orang nangis. Baca Qur'annya merdu sekali. Sehingga orang-orang kalau dia mau tajub, dia mau nyatakan, dia panggil Syafi'i, kalau baca Qur'an, baca Qur'an, baca Qur'an, baca Qur'an Syafi'i, orang-orang itu nangis, orang Syafi'i tutup. Sudah ada. Nggak kayak kita di sini, orang-orang nangis makin terus. Syafi'i lihat orang nangis, sudah cukup. Oh, udah cukup. Bukan sengaja-ngaja nangis-nangis, lihat tuh. Ulama ikhlas. Apa yang dimaksud dengan khusus tetapi yang dimaui adalah umum. Apa yang dimaksud dengan lafaz yang umum tetapi yang dikehendaki khusus. Wa kunna la na'riful khas minal am walal am minal khas. Kami enggak tahu. Imam Syafi'i ilmuwan betul-betul yang mengajarkan tentang usul fikih. Ini lafaz bentuknya umum, tetapi ini khusus. Ini umum, ini khusus. Ini umum yang dimaui khusus. Ini khusus yang dimaui umum. Begitulah seterusnya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, menjelaskan tentang ayat Al-Quran, innan nasa qad jama'u lakum inna ma arada bihi Abu Sufyan. Di sini disebut annas dengan bentuk jamak, tetapi yang dimaksud adalah Abu Sufyan seorang. Kemudian Imam Syafi'i membaca lagi ayat, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi apabila kamu mentalak perempuan-perempuan istri-istri kamu, fa hadza khas yuridu bil am. Ini adalah khusus tetapi yang dikehendaki adalah umum. Begitulah yang Imam Syafi'i mengajarkan ashabur ra'yi, para ulama ketika itu di tentang Al-Qur'anul Karim, tentang Al-Qur'anul Karim, sehingga Abu Thawr dan kawan-kawannya rujuk dari mazhab ashabul ra'i ke mazhab ashabul hadis. Bagian yang ketujuh, Al-Imam Al-Syafi'i mulai menulis kitab, mengarang kitab. Di antaranya kitab Ar-Risalah atas permintaan Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Berkata Abu Thawr, Abu Thawr sekarang telah menjadi tilmid, murid Al-Imam Al-Syafi'i. Kalau selama 2 tahun Al-Imam Al-Syafi'i di Baghdad mengajar tadris, dan banyaklah orang-orang yang belajar kepada beliau. Di antaranya Abu Thawr, Husain Al-Qarabisi, yang tadinya Ashabul Ra'i. Kemudian dari ashabul hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, para ulama ahlul hadis belajar bersama Syafi'i. Dan di Baghdad itu dia mengarang kitab Ar-Risalah Al-Qadimah. Kitab Ar-Risalah 2 kali dikarang. Di Baghdad pertama kali dengan Ar-Risalah yang pertama, dan di Mesir sekali Ar-Risalah yang kedua. Dan yang beredar sekarang yang ada sama kita, Ar-Risalah yang ada di, yang beliau tulis di Mesir. Abdul Rahman bin Mahdi menulis surat kepada Imam Al-Syafi'i wa huwa syabun. Ketika itu Imam Al-Syafi'i masih muda. Ayyadha lahu kitaban fihi ma'ani al-Qur'an, agar dia menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna-makna Al-Qur'an, menjelaskan tentang hadis-hadis, menjelaskan tentang kehujjahan dari ijma', dan menjelaskan tentang an-nasikh wal mansukh dari ayat Al-Qur'an dan sunnah. Fa wada'a lahu kitabur risalah. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Untuk itulah Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi lebih tua dari Imam Asy-Syafi'i. Lebih syaikh dari Imam Asy-Syafi'i. Mengatakan, "Ma usalli salatan illa wa ad'u lis-Syafi'i fiha." Tidak aku salat dengan satu kali salat melainkan aku mendoakan, aku berdoa untuk Syafi'i di salat itu. Luar biasa. Ma usalli salatan illa wa ad'u lis-Syafi'i fiha. Sama seperti Imam Ahmad, dia doakan Syafi'i. Dia tulis kitab Ar-Risalah, kitab yang menjelaskan tentang Quran dan Sunnah. Mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang am, mana yang khas, mana yang mujmal, mana yang mufassal. Sehingga dalam kitab ini terkumpul berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Kemudian selain kitab Ar-Risalah, Al-Imam Asy-Syafi'i juga menulis beberapa tulisan kitab. Karena salah satu keahlian beliau yang tidak dimiliki oleh orang lain, jadi pandai dalam menulis banyak karya. Yang menarik adalah beliau menulis fikih tetapi fatwanya dengan hadis. Jadi fikih berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, rihlah atau perjalanan beliau ke Mesir, dan beliau pun mulai mengarang lagi menulis kitab-kitab yang baru di Mesir. Jadi tulisan-tulisan beliau ada beberapa tingkatan. Pertama, beliau menulis mencatat hadis-hadis dan masail dari para ulama, diantaranya dari Al-Imam Malik. Beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Malik, dari guru beliau Sufyan bin Uyainah. Kedua, adalah dua orang imam besar. Beliau mencatat hadis-hadis dan beliau bertanya, kerap kali bertanya kepada Al-Imam Malik tentang berbagai macam masalah. Dan itu telah kita bicarakan catatan-catatan beliau. Kemudian beliau mengarang kitab sendiri, menulis kitab. Catatan-catatan beliau begitu banyak dan berulang kali beliau menulis. Bahkan ketika beliau sholat, maka beliau melalui ayat, kemudian dia teringat dengan bermasalah, maka selesai sholat beliau nulis. Nulis dulu. Kemudian nulis, sholat lagi. Setelah sholat, dia tulis lagi. Jadi lampu dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Sehingga karangannya begitu banyak. Ada tulisan-tulisan beliau, karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Baghdad. Ada karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Mesir. Karena beliau tinggal di Mesir selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun itu perjalanan ilmiahnya penuh dengan ilmu. Baik mengajar, berdakwah maupun menulis. Sehingga karya-karya beliau begitu banyak. Berkata salah seorang murid beliau yang bernama Harmalah, mengatakan Imam Asy-Syafi'i datang kepada kami, jadi ke Mesir pada tahun 199 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Muridnya Rabi bin Sulaiman mengatakan, yakni ketika Syafi'i masuk ke Mesir dan tinggal di Mesir, falam arahu akilan binahar, saya tidak pernah melihat beliau makan di waktu siang. Yakni menunjukkan sedikitnya makan beliau. Wala na'iman bilail, dan tidak tidur di waktu malam. Wa kanat lahu jariyah sauda takhdumu, beliau mempunyai seorang budak perempuan hitam yang biasa melayaninya. Maka beliau mulai menulis bab-bab di kitab dari bab-bab ilmu. Kemudian beliau mengatakan kepada jariahnya, bangunlah, nyalakan lampu. Maka jariahnya pun berdiri dan menyalakan lampu. Kemudian beliau menulis apa yang perlu beliau tulis, dan begitu seterusnya. Itu sepanjang harinya. Kan beliau biasa membagi malam menjadi 3 bagian, tidur, sholat, dan menulis. Terus menulis, sehingga karangan beliau begitu banyak. Selama 4 tahun beliau, 5 tahun beliau di Mesir, menulis dan menulis dan menulis. Untuk melihat kitab Al-Um berjilid-jilid, ya? Dan kitab Al-Um itu terdiri dari beberapa puluh kitab. Karangan beliau sampai 100 kitab lebih. yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama jadi kitab-kitab al-um. Yang beliau kumpulkan jadi kitab al-um, kitab induk. Itu dari berbagai macam karya beliau. Belum kitab-kitab yang lainnya. Belum qaul qadim dan qaul jadidnya. Yang memerlukan dirasah yang sangat cermat sekali. Bagian yang kesembilan, pujian para ulama, keinginan para ulama untuk belajar kepada beliau, mempelajari ilmu beliau, mengambil ilmu dari beliau, mempelajari kitab-kitab beliau, mencari kitab-kitab beliau, dan bermanfaatnya kaum muslimin atas karya-karya beliau, dari karya-karya beliau. Tulisan-tulisan beliau mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaannya pertama, tertibnya bagus. Tertib kalau beliau mengarang maka sangat tertibnya bagus, susunannya bagus sekali. Kitab per kitabnya, bab per babnya, masalah per masalahnya itu sangat bagus sekali. Yang kedua, beliau selalu menyebutkan hujjah di setiap permasalahan. Yang ketiga, ringkas, singkat tapi padat. Barangkali yang keempat, bahasanya sangat mudah dipahami. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, qala li Ahmad bin Hanbal, berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal, malaka la tanzur fi kutub Asy-Syafi'i, kenapa engkau tidak mau melihat kepada kitab-kitab Syafi'i? Fama min ahadin wada'a al-kitab hatta dhahara adba'u lis-sunnah min Asy-Syafi'i. Tidak ada seorang pun juga yang menulis kitab kemudian nampak nyata masyhur yang lebih mengikuti sunnah dari Syafi'i, selain dari Syafi'i. Ini pujian yang tinggi sekali. Jadi tidak ada satupun penulis, jadi yang menulis masalah-masalah fikriyah, yang lebih mengikuti sunnah selain dari Syafi'i. Imam Ahmad pun pernah berkata lagi, ma sabaqa ahadun asy-syafi'i ila kitab al-jizyah. Tidak ada seorang pun yang mendahului Syafi'i dalam menulis kitab tentang kitab jizyah. Jadi Syafi'i lah yang pertama kali menulis kitab jizyah. Saya pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang kitab Malik dan Syafi'i, mana yang lebih engkau sukai, atau kitab-kitab Abu Hanifah dan Abu Yusuf? Maka Imam Ahmad mengatakan, Asy-Syafi'i ahabbu ilayya wa huwa wa in wada'a kitaban fa huwa yuktib bil hadis. Kitab-kitab Syafi'i lebih saya sukai. Beliau meskipun menulis kitab tetapi beliau berfatwa dengan hadis. Jadi fatwanya bukan dengan ra'yu tapi dengan hadis. Wa ha'ula'i yuftuna bir-ra'yi, sedangkan mereka ini berfatwa dengan ra'yu. Fa kaifa baina hadain? Bagaimana bisa dibandingkan dua perkara ini, antara hadis dengan ra'yu? Jadi Imam Ahmad memuji kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Karena Syafi'i selain ahli hadis, dia ahli fikih dan menulis tentang fikih. Para ulama yang lain menulis tentang fikih lebih banyak ra'yunya dari hadisnya. Tapi Syafi'i menulis fikih, dia berfatwa berdalil dengan hadis. Tentunya lebih aku cintai, kata Imam Ahmad, kitab-kitab Syafi'i. Berkata Muhammad bin Muslim bin Warah Ar-Razi, saya datang ke Mesir, saya datang dari Mesir ke Baghdad, yakni pulang ke Baghdad. Saya kemudian masuk menemui Ahmad bin Hanbal. Maka Maka Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, min aina jikta, dari mana engkau datang? Kultu jiktu min Misr, saya datang dari Mesir. Qala, ia berkata Ahmad bin Hanbal kepadaku, akatabta kutub Syafi'i, apakah engkau telah mencatat menulis kitab-kitab Syafi'i? Kultu la, tidak, belum. Qala fadibat, kenapa engkau tidak menulis kitab-kitab Syafi'i, tidak mencatat kitab-kitab Syafi'i? Ini perkataan yang besar dari Imam Ahmad. Ma arafna nasikha sunani Rasulullah SAW min mansukhiha wala khasaha min ammiha wala mujmala min mufassaliha hatta jalasna Syafi'i. Oh, ini perkataan ilmu itu. Ini keagungan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, ma arafna, kami tidak mengenal, tidak mengetahui tentang ilmu nasikh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mansukhnya. Mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang khusus, mana yang umum, mana yang mujmal, mana yang mufassal, yang ditafsirkan, sampai kami duduk di majlis Syafi'i. Apa maksud Imam Ahmad? Kami belajar itu semua kepada Syafi'i. Ma'arafna, jadi Syafi'i ilmuwan alim yang menjelaskan tentang kawaid Al-Quran, kawaid hadis, kawaid usuliyah. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ma'arafna nasikh sunani Rasulullah SAW min mansukhiha wala khasaha min ammiha wala mujmalaha min mufassariha hatta jalasna Syafi'i. Maka kata Muhammad bin Muslim bin Warah Ar-Razi, perkataan Imam Ahmad itu masuk ke dalam hatiku sampai saya kembali ke Mesir, lalu saya mencatat kitab-kitab Syafi'i. Jadi Muhammad bin Muslim bin Warah datang dari Mesir, pulang ke Baghdad. Ditanya oleh Imam Ahmad, dari mana engkau? Dari Mesir. Engkau tulis kitab-kitab Syafi'i? Tidak. Kenapa? Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang nasikh mansukh, takhas am, mujmal mufassal, sampai kami duduk di majlis Syafi'i. Kembali lagi dia ke Mesir, catat kitab Syafi'i. Luar biasa betul itu Syafi'i ini. Orang tak kenal siapa Syafi'i. Orang-orang Syafi'i ini tak tahu siapa Syafi'i. Orang-orang yang mengaku Syafi'i, yang mengaku bermadzhab Syafi'i, tak tahu siapa Syafi'i. Orang yang paling mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari bid'ah. Ibnu Hajar. Ketika ditanya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, orang kitab Bulughul Maram, ketika ditanya oleh orang, yakni diminta fatwanya tentang ucapan Sayyidina di waktu selawat kepada Nabi, boleh apa tidak? Ibnu Hajar kemudian menjawab, yang ringkasan dari jawab ini fatwa Ibnu Hajar, saya ambil dari fatwa Ibnu Hajar. Intinya adalah beliau menjelaskan, pertama, tidak pernah diterangkan oleh Nabi SAW tentang ucapan Sayyidina. Satu pun hadis tidak pernah dinukil oleh dari para sahabat dan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kemudian Ibnu Hajar yang menarik saya memberikan contoh kepada kitab Imam Syafi'i. Kalau ucapan Sayyidina itu sunnah, tentu telah ada di kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i orang yang paling keras, paling mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian dibawakan khutbah Imam Muqaddimah Imam Syafi'i di kitabnya oleh Ibnu Hajar. Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menunjukkan Sayyidina ini tidak ada, alias bid'ah. Kalau mau berselawat, tidak ada. Kalau Nabi sebagai Sayyid, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, iya. Tapi kalau kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Ibrahim, tidak ada. baca antum di kitab seluruh kitab Imam Syafi'i Ibnu Hajar yang menarik, saya kagum terheran-heran. Ibnu Hajar luar biasa, dia berdalil dengan selain dari Nabi tidak ada, dari sahabat tidak ada. Kalau betul itu ada, telah ada di kitab Syafi'i. Kata Ibnu Hajar, Syafi'i adalah orang yang paling menta'limkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat kuat pegang sunnah. Sampai dia tidak malu-malu berkata kepada muridnya Ahmad bin Hanbal, kalau engkau dapetin hadis kasih tahu saya, biar saya rujuk dari paham saya. Kalau ada hadis bertentangan dengan perkataan saya, lemparkan perkataan saya ke tembok. Kemudian beliau mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi, apabila telah sah hadis itu, maka itulah madhhabku. Saya rujuk baik semasa hidup saya maupun setelah saya mati. Beliau sangat membenci bid'ah, sehingga beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang membuat sesuatu yang istihsan, menganggap baik sesuatu perbuatan, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru. Maka Ibnu Hajar menunjukkan kepada yang menanya khususnya dan kepada yang membaca fatwa beliau bahwa Syafi'i tidak mengucapkan berselawat, mengucapkan sayyidina ketika berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Qasim, teman dari Abu Ubaid, pernah berkata, aradtu al-khuruj ila Misri فأتيت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله إني أريد الخروج إلى مصر فما تأمرني أن أكتب؟ قال أكتب كتب الشافعي. قال أحمد بن قاسم saya mau berangkat keluar ke Mesir. Lalu saya datang kepada Ahmad bin Hanbal. Maka saya bertanya, wahai Abu Abdullah, saya akan keluar menuju Mesir. Apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menulis? Kitab mana yang harus saya tulis? Kata Imam Ahmad, Uktub Kutub Syafi'i. Tulis kitab-kitab Syafi'i. Tulis kitab-kitab Syafi'i. Catat kitab-kitab Syafi'i. Yang ke-10, yakni Al-Imam Syafi'i sebagai mufassir yang ahli dalam Quran. Banyak sekali riwayat yang menjelaskannya. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Yunus bin Abdul A'la, dia berkata, "Kana Syafi'i idza akhadha fit tafsir ka'annahu shahida at-tanzil." Adalah Syafi'i apabila dia mulai menafsirkan Quran seolah-olah dia menyaksikan turunnya Quran itu. Jadi seolah-olah dia tahu tentang turunnya Quran itu. Yani seolah-olah dia sahabat. Karena orang yang menyaksikan turunnya Quran hanya sahabat yang hidup di zaman turunnya wahyu. Para ulama seperti Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i telah memberikan contoh yang sangat banyak sekali. Kemudian yang ke-11, Syafi'i dalam ilmu hadis. Ahmad bin Uthman bin Sa'id al-Ahwal berkata, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, ma kana ashabul hadis ya'rifuna ma'ani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima asy-Syafi'i fabayyanaha lahum. Yang Ahmad bin Hanbal mengatakan, ashabul hadis, ahlul hadis tidak mengetahui, yakni sebagian, kita katakan sebagian atau hal-hal tertentu tentang makna-makna hadis Rasulullah SAW, sampai datang Syafi'i kepada mereka lalu menjelaskan kepada mereka maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini, dan seterusnya. Berkata Husain bin Ali Al-Qarabisi rahmatullah, dia katakan rahmatullah ala Syafi'i, semoga rahmat Allah atas Syafi'i, ma fahimna istinbat akthar sunan as-sunan illa bi ta'lim Syafi'i Abi Abdullah iyana. Semoga rahmat Allah kepada Syafi'i, kami tidak paham tentang cara mengeluarkan hukum di kebanyakan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara istinbatnya kecuali dengan ta'lim Syafi'i kepada kami. Dengan ta'lim Syafi'i Abu Abdillah kepada kami, maka pahamlah kami bagaimana cara istinbat hukum. Yang ke-11, Syafi'i yakni ahli istinbat, ahli dalam mengeluarkan hukum. 12. Yang ke-12, Syafi'i ahli dalam istinbat, dalam mengeluarkan hukum. Dan ini langsung disaksikan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh guru beliau sendiri yang bernama Sufyan bin Uyainah. Diceritakan oleh anak al-Imam Syafi'i, "Qulna 'inda ibn Uyainah, kami pernah berada di majlisnya Ibn Uyainah." Ibn Uyainah adalah Sufyan bin Uyainah. وكان إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنه التفت إلى الشافعي فقال سألوا هذا. Kami pernah berada di majlis, yani kami apabila berada di majlis Sufyan bin Uyainah, kemudian Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir atau fatwa, maka Sufyan bin Uyainah menengok kepada Syafi'i. Ada Syafi'i di situ. Salu hada, tanya orang ini. Itu gurunya, ini pemuda. Kemudian guru besar beliau juga yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, annahu qala li Syafi'i, dia pernah berkata kepada Syafi'i, "Afti ya Abu Abdullah, fatwa ya Abu Abdullah, wallahi an laka an tufti, demi Allah sekarang kau berhak berfatwa." Wa huwa ibnu 15 sana, ketika itu Syafi'i berumur 15 tahun, mufti dalam umur 15 tahun, sudah menjadi mufti dan diperintah oleh gurunya langsung. Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Syafi'i, "Ya Abu Abdullah, abdi fatwa, sekarang saatnya engkau berfatwa." Ketika itu usianya baru 15 tahun. Mufti, pada diri seorang mufti terkumpul sejumlah ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tanpa ilmu. Ini 15 tahun dan disaksikan langsung oleh gurunya. Fatwa ya Abu Abdullah. Fadl Al-Bazzaz berkata, "Hajjattu ma' Ahmad bin Hanbal." Saya pernah menunaikan ibadah haji bersama Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kenal Syafi'i bukan semenjak Syafi'i, bukan ketika Syafi'i datang ke Baghdad, bukan. Tapi kenal Syafi'i semenjak Syafi'i berada di Mekah, belum ke Baghdad. Imam Ahmad menunaikan ibadah haji, yakni bersama Fadl Bazzaz dan para ahli hadis yang lain. Lalu kami tinggal di satu tempat di Mekah. Setiap pagi Al-Imam Ahmad keluar, pagi-pagi keluar. Saya pun keluar bersama beliau. Maka selesai kami salat subuh, kami berkeliling di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Maka kami duduk di majlis Sufyan bin Uyainah, imam besar dan guru dari Syafi'i. Dan saya pun mengitari majlis-majlis yang begitu banyak. Saya mencari Ahmad bin Hanbal, kok tidak kelihatan, kemana ini perginya? Pergi bareng-bareng, dia duduk di majlis Sufyan bin Uyainah, tahu-tahu Ahmad bin Hanbal hilang, enggak ada. Di mana duduk dia? Faqalani uskut, diam. Diam. Mana lagi majlis? Kau tinggalin majlis Sufyan, engkau duduk di majlis anak muda ini, kata Imam Ahmad. Uskut. Diam. Kau lagi dengerin Syafi'i bicara tentang Al-Qur'an, tafsir. Bicara tentang hadis. Uskut. فَإِنْ فَاتَكَ حَدِيثٌ بِعُلُوٍّ تَجِدُهُ بِنُزُولٍ وَلَا يَضُرُّكَ فِي دِينِكَ وَلَا فِي عَقْلِكَ وَلَا فِي فَهْمِكَ. Apabila engkau kelewatan satu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang ali yang tinggi, pasti engkau akan dapati sanad yang rendah nanti. Tidak mudarat, tidak apa-apa. Yang penting hadis tidak memudaratkanmu pada agamamu, pada akalmu, pada pemahamanmu. Kita lewat beberapa hadis, nanti kita susul, cari lagi. Wa in fataka aqlu hadzal fata, jika engkau kelewatan akalnya anak muda ini, engkau luput dari majlis anak muda ini, akhafu an la tajiduhu ila yaumil qiyamah, saya khawatir engkau tidak akan mendapati majlis seperti ini sampai hari kiamat. Ma ra'aitu ahadan afqahu fi kitabillahi min hadzal fata al-Qurashi. Saya belum pernah melihat seseorang pun juga yang lebih paham tentang kitab Allah dari anak muda orang Quraisy. Qultu, lalu kawannya bertanya, "Man hadza? Siapa anak muda ini?" Qala Muhammad bin Idris. Ini Muhammad bin Idris. Makin hari makin banyak yang duduk bersama Asy-Syafi'i. Makin hari makin banyak. Bahkan Ishaq bin Rahway juga menegur Imam Ahmad, "Kenapa engkau tinggalkan majlis Sufyan bin Uyainah? Engkau tinggal duduk di majlis ini padahal umurnya enggak jauh dengan kita. Umurnya kan enggak beda jauh. Enggak jauh dengan kita." Lalu ditegur Imam Ahmad. Fitas. Si Mahmud mengatakan, kalau engkau luput majlis anak muda ini, hilang pemahaman yang dari dia sampai hari kiamat kau enggak ada pendapat. Ini menunjukkan Imam Ahmad belajar kepada Syafi'i sejak Syafi'i berada di Mekah, duduk di majlisnya, sampai Imam Ahmad tinggalkan majlis Imam Sufyan bin Uyainah yang sedang meriwayatkan hadis, karena ingin pemahaman Quran, tafsir dari Syafi'i, bagaimana Syafi'i mengajarkan Quran. Padahal ketika itu usianya tidak beda jauh. Sehingga ditegur oleh kawannya. Dia kawannya datang, "Man hadza? Man hadza? Siapa? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i." Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Maka Syafi'i duduk majelisnya itu di Ka'bah, di dekat pintu itu. Dia duduk menyandar itu. Lalu dia tafsirkan Al-Quran Al-Kirim. Diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis. Diajarkan membantah ashabul ra'i. Dan ditegakkan hujjah. Dijelaskan tentang aqidah as-sahihah. Oh, luar biasa. Yang terakhir, jidal dan nasihat Imam Syafi'i kepada salah seorang tokoh ahlul bidah yang bernama Bishr bin Giyad dengan huruf sa, ghain ya alif fa, Giyad al-Marisi, tokoh Jahmiyah. Kita tahu paham Jahmiyah. Mengatakan Quran makhluk Allah fi kulli makan. Menta'wil ayat-ayat sifat, bahkan menghilangkan sifat-sifat Allah. Tetapi Bishr bin Giyath al-Marisi mengidolakan Syafi'i. Sangat takjub kepada Syafi'i. Sangat mencintai Syafi'i. Sehingga Ummu Bishr, ibunya Bishr ini datang kepada Imam Syafi'i. Faqalat, maka ibunya Bishr ini mengatakan, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, saya melihat bahwa ibni, anak saya ini sangat mencintaimu, membesarkanmu. Apabila engkau disebut di sisinya, ajallaka, dia membesarkanmu. Kalau sekiranya engkau menasehati dia agar dia berhenti dari ra'yu ini, paham yang sesat ini, allazi huwa fihi faqad adahu an-nas alayhi, dia telah dimusuhi oleh orang banyak lantaran mazhab bid'ahnya ini. Berarti ummu, ibunya Bishr bin Qiyas al-Barisi, sunnah, anak yang sesat, sehingga ibunya minta kepada Imam Syafi'i supaya nasihatin anaknya ini. Karena anaknya ini Bishr bin Qiyas al-Marisi, tokoh Jahmiyah. Kata Imam Syafi'i, apaan? Saya akan lakukan. Maka masuklah Bishr al-Marisi menemui Syafi'i. Qala lahu Syafi'i, berkata Syafi'i kepada Bishr bin Qiyas al-Marisi, akhbirni amma tad'u ilayhi, terangkan kepada saya dakwahmu ini, manhajmu ini, apa yang kau ajak manusia kepadanya. Akitabun natiqun, apakah ada kitab yang berbicara Al-Quran, dalilnya dari Quran? Ada. Wafardun muftaradun, apa itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah? Wasunnatun qa'imatun, adakah sunnahnya? Wawajabta al-salaf al-bahsa anhu wa-su'al, apakah engkau dapati kaum salaf berbicara seperti ini? Lihat serangan pertanyaan yang luar biasa. Pertama, dalilnya dari Quran ada. Yang kedua, apakah Allah mewajibkannya? Yang ketiga, apakah ada sunnahnya? Yang keempat, apakah engkau dapati kaum salaf berbicara seperti engkau? Manhajmu ini Jahmiyah. Tapi wawajadta anis salaf, padahal beliau termasuk salaf. Jadi Syafi'i yang dimaksud oleh Syafi'i salaf di sini siapa? Sahabat dan tabi'in, karena beliau adalah tabi'ut tabi'in. Dan yang dimaksud oleh beliau juga tabi'ut tabi'in besar, termasuk gurunya Imam Malik. Lihat. Wa wajadta 'ala salafi al-bahth 'anhu wa su'al. Faqala Bishr, la. Enggak. Tidak ada illa annahu la yasa'ana khilafu, kecuali kami tidak sanggup menyalahi ra'yu kami, yakni tetap berpegang dengan ra'yu. Maka Syafi'i berkata kepada Bishr bin Qiyas al-Marisi, aqrarta binafsika 'ala al-khata', berarti engkau telah mengakui kesalahanmu. فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يوالك الناس عليه؟ Kemana engkau? Kenapa engkau tidak berbicara tentang fikih, tentang hadis? Manusia pasti akan menguasai, apa namanya, menyenangimu. وتتركوا هذا, engkau tinggalkan bid'ah ini. Qala Bishr, menjawab, lana nahmatun fihi, kami mempunyai hajat dengan madhab ini. Wah, ini betul-betul ra'yu ni ashabul ahli bid'ah. Falamma kharaja Bishr, qala Syafi'i, la yuflih. Ketika Bishr keluar dari rumah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, tidak beruntung orang ini. Dinasihati dia bisa, ditegakkan hujah tidak mau. Nah, begitulah Imam Syafi'i berjidah dengan ahlul bidah. dengan Bishr bin Giyas al-Marisi, dengan Hafiz al-Farq, sampai Hafiz al-Farq dikatakan kafarta billahi al-azim, engkau telah kafir kepada Allah al-azim, ketika perdebatan masalah apakah Quran itu kalamullah atau makhluk. Ahli bid'ah mengatakan seperti Bishr bin Giyas al-Marisi, Hafiz al-Farq dan kaum Jahmiyah yang lain mengatakan Quran itu makhluk. Ahli sunnah mengatakan Quran kalamullah, ahli bid'ah mengatakan Allah di kulli makan, ahli sunnah mengatakan Ar-Rahman wal-Arsh istawa. Barangkali ini saya cukupkan sampai di sini. Apakah Imam Asy-Syafi'i pernah berkata atau berfatwa bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan beberapa redaksinya ditulis oleh Al-Imam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i. Saya ada beberapa catatannya di sini. Karena di hadapan saya ini ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, beberapa fotokopian dari kitab Manaqib Asy-Syafi'i oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bahkan yang lebih dahulu dari Al-Imam Al-Baihaqi itu Al-Imam Ibn Abi Hatim. Ini kitabnya Adab Asy-Syafi'i. Kemudian ada Al-Imam Al-Zahabi tentang akidah tadi. Dan hampir seluruh para ulama menulis tentang riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kan perlu kita periksa mana yang sah dan tidak. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengucapkan perkataan yang seperti ini, tetapi tidak letterlock seperti ini. Jadi tidak ada yang tercela, ada yang terpuji. Tetapi yang dimaksud oleh Syafi'i adalah bid'ah lugawiyah, bid'ah secara bahasa, bid'ah dalam arti bukan bid'ah syar'iyah. Karena bid'ah syar'iyah semua disesat. Kan tidak mungkin Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan berbagai macam bid'ah, padahal beliau dijuluki Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Nah, seringkali perkataan Syafi'i itu dipergunakan untuk melapangkan jalan bagi orang-orang untuk mengerjakan, membuat berbagai macam bid'ah, padahal dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Syafi'i dengan perkataannya itu. Kemudian, kalaupun benar perkataan Syafi'i seperti itu, maka sesuai dengan perkataan beliau sendiri, nasihat beliau sendiri, wasiat beliau sendiri, setiap perkataanku yang bertentangan dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, pegang Al-Quran dan Sunnah, buang, lemparkan perkataanku ke tembok. Apakah Imam Asy-Syafi'i membolehkan ritual selamatan kematian? Mohon diterangkan Ustaz. Sebaliknya, silakan baca kitab Al-Umm, bagian kitab Janais, jenazah. Di situ diterangkan oleh Imam bahwa beliau membenci al-maktam. Al-maktam adalah kumpul-kumpul di tempat kematian. Contohnya tadi, Imam Syafi'i mengharamkan selamatan kematian. Kita tahlilan, Imam Syafi'i tidak maulidan, kita maulidan. Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya Al-Umm, kalau ada kita lalu sekarang buka, silakan yang bisa bahasa Arab baca sendiri, memerintahkan kepada imam dan makmum agar zikir masing-masing secara sirriyah, zikir masing-masing. Coba di sholat-sholat kita zikir dipimpin oleh imam, terbalik. Azan Imam Syafi'i tidak seperti azan kita, memakai azan Abi Mahdhurah yang ada pengulangan syahadatain. Karena hanya hadis itu yang sampai kepada Syafi'i. Lihat bahayanya kalau kita menentukan salah satu madhab. Kalau kita menentukan salah satu madhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan kita, maka kita akan kekurangan sunnah. Imam Syafi'i ahlu sunnah, tetapi tidak semua sunnah beliau kuasai sampai kepada beliau. Contohnya azan yang sah menurut beliau hanya satu, azan Nabi Mahdhurah diulang syahadatainnya. Bukan azan yang biasa kita dengar, ada pengulangan syahadatain. Itu yang beliau pakai. Taklid tidak boleh, karena taklid mengikuti orang tanpa mengetahui hujjah. Beliau mengatakan, setiap yang aku katakan, sedangkan sabda Nabi SAW menyalahi perkataanku dari sabda di hadis yang sahih, maka hadis Nabi lebih utama kamu ikuti. Wala tukalliduni, wala tukalliduni. Jangan kamu taklid kepada aku. Ambil dari mana mereka mengambilnya. Itu wasiat beliau. Adapun pengertian tentang taklid di mana, itu perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Tapi yang sedikit ini barangkali ada manfaat yang besar bagi kita, agar kita mengenal perjalanan para a'immah kita, agar kita kembali kepada manhaj yang haq, cara beragama yang benar. Ustaz, apakah masih ada tulisan di tulang-tulang dan papan-papan sampai sekarang? Apakah masih tersimpan? Apakah diamankan? Enggak. Tidak ada istilah diawetkan, dilestarikan, dibudayakan dalam Islam. Tidak ada. Kalau sudah tua ya dihancurin. Enggak ada dibudayakan, dilestarikan, diawetkan, dijadikan kenangan. Oh ini. Enggak ada. Gila, Imam Syafi'i sendiri sudah buang. Kan dibuang sama Imam Syafi'i, itu dibuang. Panjangnya banyak di rumah. Dia sudah hafal, catat. Kalau dia punya kertas, dia catat. Nah, nanti jadi sesembahan. Dalam Islam tidak ada. Rumah kelahiran Rasulullah SAW dirombak. Rumah kelahiran beliau. Dulu tempat majlis berkumpul Rasulullah di rumah Arqam hancur sudah. Untuk ke Mekah mana dia rumahnya? Tidak, hancur. Masjid Masjidil Haram dirombak jadi canggih sekarang. Tidak diawetkan seperti dulu gitu, enggak. Emangnya orang kita, kalau orang kita senang. Ini masjid pernah dibangun oleh wali-wali Songo. Ini tiang pertama, tiang kedua. Ini sembah-sembah orang. Padahal yang bangun bukan orang-orang itu, kuli-kuli, tukang-tukang bangun. Buat apa juga, kalau ada buat apa kita bisa baca juga kagak. Pada zaman Imam Syafi'i bahasa Arab belum ada harokat, belum ada titik. Jadi huruf ba, ta, sa, sama. Titik dan harokat belakangan. Gak ada titiknya. Ba titik satu bawah, ta titik dua atas, sa titik tiga atas. Belum ada. Bisa itu baca? Tapi kisah itu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Kesungguhan seorang anak menuntut ilmu dan pengaruhnya ibu terhadap anak-anaknya. Sebagian kaum muslimin ada yang memasukkan nama Imam Syafi'i ke dalam selawat dengan lafaz Allahumma salli ala habibina Syafi'i Muhammad. Apa ini? Syafi'i Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ini enggak benar nih. Benar. Kalau betul ada enggak benar. Imam Ahmad saja yang muridnya langsung tidak seperti itu. Saya minta penjelasan lebih rinci antara hubungan Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam Syafi'i? Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Syafi'i. Imam Bukhari berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam Syafi'i? Ada. Periwayat Imam Syafi'i banyak, bahkan tertinggi. Karena sanadnya itu dekat. Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah SAW. Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Kemudian satu orang rawi sahabat, Rasulullah SAW. Dekat. Rawahu Syafi'i, Rawahu Syafi'i, Rawahu Syafi'i. Banyak. Di kitab Al-Umm beliau membawakan hadis riwayat siapa? Riwayat Syafi'i. Pernah terjadi dialog antara saya dengan dua orang pemuda intelektual dari salah satu organisasi besar. Lalu masuk pembicaraan mengenai masalah tahlilan. Maka saya katakan bahwa tahlilan ini sendiri selamatan kematian dilarang oleh Imam Syafi'i. Dia terkejut, keduanya terkejut. Betul Ustaz? Iya. Di mana? Di kitab Al-Umm. Di kitab Al-Umm, iya. Antum pernah membaca? Tidak pernah membaca. Kenapa antum jadi pemuda intelektual yang akan calon kiai tidak pernah membaca kitab Al-Umm? Lalu keduanya menjawab, belum sampai umurnya untuk baca kitab Al-Umm. Umurnya belum sampai. Kiai-kiai kami melarang membaca kitab Al-Umm. Maka buka kitab itu, buka. Tapi kalau penanya punya himmah, bisa bahasa Arab tentunya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Duduk kamu saya di maktabah saya, sering pemuda-pemuda saya sering menunjukkan ini kitab Al-Umm Syafi'i. Buka kitab ini, buka kitab ini. Baca. Aduh. Tapi kalau dikaji, tidak mungkin. Itu bagian kitab ahli ilmu, para ulama dan para pelajar. Khususnya orang-orang umum gak bisa baca itu. Nanti dia salah tangkap. Karena itu diterjemahkan kitab-kitab seperti itu tidak baik. Karena akan hilang ilmunya. Akan jadi permainan orang. Nanti tahu-tahu ada ustaz yang gak bisa bahasa Arab, dia mengajar pakai kitab terjemahan Al-Umm. Salah. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi nanti dalam biografi imam yang lain insyaallah taala, agar kita dapat melihat perjalanan para imam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan tentunya yang ada pada pembahasan kita ini, khususnya dari saya. Dan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.